Sejak awal ku tahu susah mendapatkanmu, tak seperti yang lain, engkau istimewa. Dari awal ku tahu berat memilikimu, banyak saingan. Sejak awal ku tahu susah mendapatkanmu, tak seperti yang lain, engkau istimewa. Dari awal ku tahu berat memilikimu, banyak saingannya, tetap aku coba. Yeah.